Akhlak berikutnya adalah at-tawassut al-i'tidal al-iqtisad. Ini secara makna memiliki kedekatan makna, yakni bersikap tengah, tidak melampaui dari kadar yang semestinya dalam seluruh urusan. Kata beliau rahimahullah, hadzal khuluqul jalilu qad dalla alaihi alquran fi ayatin katsiratin ammatin wa khasatin. Akhlak yang mulia ini telah ditunjukkan padanya oleh Al-Quran dalam sekian banyak ayatnya, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Ini perintah untuk bersikap adil, memiliki sikap pertengahan, baik yang sifatnya umum dalam seluruh urusan ataupun khusus dalam perkara tertentu. Kata beliau, faminal ammah, di antara yang sifatnya umum, al-amru bil adli wal qisti fi iddati ayatin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap adil, bersikap tengah, fi iddati ayatin, dalam sejumlah ayat-ayatnya. Wal ikhbaru, serta berita, kalau sebelumnya perintah ya, seperti pada firman Allah, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Juga ayat-ayat yang berisi al ikhbar, perintah dari Allah Subhanahu wa berita dari Allah Subhanahu wa taala bi anna hadhihi al ummata wasatun wa dhalika fi kulli umuriha. Berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini, umat Muhammadiyah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang pertengahan. Wa dzalika fi kulli umuriha, di mana sikap tawassut mereka dalam seluruh urusan mereka, dalam seluruh urusan umat ini. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kalian yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai umat yang wasat, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia di saat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan umat-umat para nabi dan menanyakan kepada mereka tentang nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan umat ini sebagai saksi bahwa para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus benar-benar telah menunaikan tugas yang diemban tersebut, yang umat-umat para nabi itu mengingkarinya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di antara sikap wasat, pertengahan dan adilnya umat ini, fahum wasatun fil imani bil anbiya wal qiyami bi huquqihim baina man ghalaw fihim hatta ja'alu lahum aw li ba'dihim min huquqillahi al khasati ma ja'aluhu min al ghuluw fihim wal ibadati lahum wa baina man jafawhum fakafaru bi ba'dihim atau lam yakumu bihaqqihim. di mana mereka adalah umat yang pertengahan dalam sikap iman mereka dan dalam keimanan mereka bil anbiya, terhadap para nabi. Demikian pula di dalam menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka, ya, hak-hak para nabi, mereka pertengahan baina man ghalau fihim, di antara sebagian mereka manusia yang gulu, ekstrim, berlebih-lebihan di dalam menyikapi para nabi. Ya, semisal hal yang dicontohkan Imam As-Sadi rahimahullah dalam tafsir beliau adalah kaum Nasrani. Bagaimana sikap gulu mereka? Hatta ja'alu lahum awli ba'dihim min hukukillahil khasati ma ja'aluh. Sampai-sampai umat yang gulu ini, yang ekstrim ini, menjadikan untuk para nabi atau untuk sebagian mereka dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus, yang tidak dimiliki oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala, ma ja'aluhu, apa yang mereka jadikan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minal ghuluwi fihim wal ibadati lahum, dari sikap ghulu mereka dalam memperlakukan para nabi dan melakukan peribadatan untuk para nabi tersebut. Sebagaimana ini yang terjadi, ya, pada kaum Nasrani. Mereka sampai mengangkat kedudukan Nabiullah Isa alaihi salam pada kedudukan ilah, pada kedudukan zat yang diibadahi. Wa baina man jafauhum, sikap pertengahan, ya, sebaliknya dari kaum yang jafa, yakni kaum yang tidak memberikan hak para nabi untuk mereka, ya, diikuti dan ditaati. Bahkan sebaliknya, ya, mereka mengkufuri terhadap sebagian dari para nabi itu, ataupun mereka tidak menunaikan apa yang semestinya ditunaikan oleh mereka terhadap para nabi tersebut dari hak untuk ditaati dan diikuti, ya, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keadaan yang terjadi pada umat Yahudi, ya, di mana hatta terhadap nabi yang mereka mengklaim diri mereka mengimaninya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka mempermalukan, membantah, membangkang, dan mengingkari apa yang semestinya mereka jalankan terhadap nabi mereka. Apalagi, ya, terhadap nabi-nabi yang lainnya, termasuk sikap mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang mereka berupaya untuk melakukan pembunuhan. Demikian pula terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan umat yang gulu, ya, di dalam menyikapi para nabi, dan sebaliknya umat yang jafa, yang tidak beradab, bahkan ingkar terhadap para nabi. Adapun umat Islam, ya, dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, wa hadhil ummah, adapun umat ini, walillahil hamd, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka amanat bikulli rasulin arsalahullah, mereka beriman dengan setiap rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, tidak membeda-bedakan di dalam keimanan mereka terhadap para rasul. Mereka meyakini bahwa semua adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hal keutamaan, demikian pula mereka mengimani keutamaan-keutamaan para rasul tersebut, bahwa sebagian Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan keutamaannya dibandingkan yang lainnya. Dan ini perkara yang memang semestinya diimani pula. Namun dari sisi keberadaan mereka sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka umat ini tidak membeda-bedakan, tidak mengimani sebagian, tidak mengingkari sebagian yang lain. Kemudian wa'tarafat bijami'i ma faddalahum Allah bijami'i ma faddalallahum faddalahum Allah bih wa khassahum bihi minal mazaya wal khasaisi allati ja'alathum arfa'al khalqi fi kulli sifati kamalin walam yadhlu fihim. Demikian pula bahwa umat ini umat yang mengakui dengan seluruh keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para nabi, dan demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka dari al-mazaya, ya, sifat-sifat keistimewaan, ya, sifat-sifat yang khusus. Allati ja'alathum arfa'al khalqi fi kulli sifati kamal. Di mana dengan sifat-sifat yang utama, sifat-sifat istimewa, sifat-sifat khusus, menjadikan mereka, para nabi, para rasul tersebut, merupakan makhluk-makhluk yang paling luhur, paling tinggi dalam setiap sifat kesempurnaan. Dan walam yaglu fihim, umat ini tidak sampai, ya, melakukan tindakan yang berlebih-lebihan di dalam memuliakan para nabi, para rasul, makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan dan keagungan tersebut. Jadi mereka mendudukan para nabi, para rasul, ya, sebagaimana mestinya pada kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala posisikan mereka menjadi panutan bagi umat di dalam beribadah kepada Rabb mereka. Tidak menjadikan para nabi itu sebagai tujuan ibadah mereka. Demikian juga tentunya yang semestinya, ya, kita memperlakukan terhadap para ulama kita yang menjadi ahli waris para nabi. Kita menjadikan mereka sebagai kedudukan, yakni para pembawa petunjuk hidayah, bimakna al-irsyad wal bayan. Tidak memposisikan mereka, ya, pada posisi yang tidak semestinya, menjadikan mereka tujuan, ya, di dalam ketaatan kita kepada Allah. Tidak demikian. Kemudian wahum, yani hadhil ummah, wasatun baina man harrama at-tayyibati min ar-ruhbani al-muta'abbidati wal musyrikin alladhina harramu ma lam ya'dhan bihi Allah ittiba'an li khutuwati asy-syaitan wa baina man istahalla al-muharramati wal khaba'ith. Demikian pula umat Islam ini umat yang pertengahan di antara mereka, manusia-manusia yang mengharamkan perkara-perkara yang baik seperti yang ada pada ar-ruhban, yakni para pendeta yang al-muta'abbidah, yang mereka ingin untuk memfokuskan diri mereka dalam ibadah sampai pada tingkat karena kebodohan mereka, ya, mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dari para wanita yang Allah halalkan untuk dinikahi. Mereka menganggap bahwa menikah merupakan perkara yang melalaikan dari ibadah kepada Allah, bahkan sampai pada tingkat bahwa menikah sesuatu yang mengurangi kesempurnaan sifat manusia. Demikian pula dalam hal-hal makanan, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, mereka mengharamkan, menganggap bahwa mengambil makanan-makanan jenis tertentu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan sifat mulia seseorang, bertentangan, ya, dengan apa yang menurut mereka akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sebagaimana pula hal yang demikian terjadi pada orang-orang musyrikin yang mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, ma lam ya'zan bihillah, yang mereka mengharamkan tanpa ada sesuatu yang merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala, di mana itu semua dilakukan oleh mereka ittiba'an li khutuwatis syaitan, karena mengikuti langkah-langkah tipu daya syaitan. Ini di satu sisi, ya, mereka jauh dari sikap orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Wa baina man istahalla al-muharramati wal khaba'ith, dan mereka pertengahan di antara golongan yang kedua, yakni yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan, menghalalkan hal-hal yang khaba'ith, hal-hal yang kotor, hal-hal yang menjijikkan. Ini golongan yang kedua yang menganggap bahwa apa saja boleh, termasuk di dalamnya kaum yang dikenal dengan kaum ibahiyah. Apa-apa menurut mereka boleh, bahkan dianggap agama sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan, mengekang apa yang menjadi istilah mereka hak asasi. Balit taba'un nabiyyal ummiyah, bahkan umat ini, umat yang benar-benar ittiba terhadap nabi yang ummi, jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang ummi, yang ini merupakan keistimewaan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti yang menunjukkan bahwa apa yang beliau bacakan kepada manusia itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tidak pernah belajar kepada seorang manusia pun, ya, dalam keadaan beliau hingga wafatnya. Menurut pendapat yang rajih, beliau tetap dalam keadaan sebagai seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Sehingga betul-betul apa yang beliau bacakan kepada manusia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat di antara sifat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini, ya, diikuti oleh umatnya yang benar-benar menjadi pengikut beliau, alladzi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, di mana nabi tersebut nabi yang memerintahkan umatnya kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar. Demikian pula sifat umat ini, umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada hal-hal yang baik dan mencegah, melarang dari perkara-perkara yang munkar, yang dengan itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai manusia yang terbaik. Kemudian wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Di antara sifat yang dimiliki oleh nabi yang ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Sehingga tidaklah sesuatu yang dihalalkan kecuali sesuatu itu adalah hal yang baik, dan tidak pula sesuatu itu diharamkan kecuali sesuatu itu perkara yang jelek. Baik, ya, kejelekannya murni, tidak ada kebaikan sama sekali, ataupun kejelekannya lebih besar, lebih dominan dibandingkan kandungan kebaikan yang ada di dalamnya. Tapi ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.